belajar ilmu. Kan luar biasa belajar ilmu itu. Menyita waktu. Enggak sempat cari nafkah. Nah, termasuk yang mengajarkan ilmu dan habis waktu. Nah, dua orang ini, dua jenis ini, masuk dalam fi sabilillah. Berhak menerima zakat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.